بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hai ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di sampai di Bakil. Sampai mana, Mas? Seharisan ya. Berarti pasti sini. Ya, kita. Seharisan ini halaman 118. Seharian sudah selesai ya. Ya, Bang Budi silahkan baca. Seharisan 118. Iya, sama. Soalnya saya nandai salisan juga. Iya, silakan. Salisan. Adilan. Qala ahlul lahwi yakni maka lalu manu fihi adlu. Adlu apa adlu? Adlu saja. Ya, benar. Yakni udila min syai'in ila akhar. Yakni min wazni ila wazni. Wayakunu alaman. Wayakunu sifatan. Yakni yakunu bil a'lam fayakunul mani'u minas sarfi al alamiyata wal adna fayakunu bil awsafi fayakunu mani'u minas sarfi minas sarfi wasfiyata wal adna falabudda ma'al adla ma'al ma'al ma'al adli minal idhafati. Mana alif lamnya? Mina min idhafati illatin apa? Ukhra. Iya. Wafil alamiyata wafil alamiyati aw wasfiyati awil awil awil wasfiyati. Iya, baik, cukup. Nah, yang ketiga, sarisan adilan. Maksudnya kata adilan ini terdapat dalam bait yang di apa namanya yang dibawakan oleh salah seorang syair, yaitu ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasl qad kamula. Nah, jadi di dalam bait ini ya, di dalam bait ini terdapat apa namanya, terdapat ataupun terindikasi al-mani'ah min as-sarfi yang kita bahas kemarin ya. Yang pertama itu ijma', yang dimaksud dengan kata ijma' di sini mengisyaratkan kepada sirah muntahar jumu'. Kemudian yang kedua adalah zin ya, yang dimaksud dengan zin di sini adalah wazan fi'il. Dan yang ketiga adalah adilan, dan yang maksud dengan adilan ini tersirat maknanya adalah makanal mani'u fihil adl. Jadi kata adilan ya, qala ahlun nahwi yakni makanal mani'u fihi al-adl. Walau sebenarnya maknanya bukan itu, cuma apa namanya, ini kan himpunan gitu ya, himpunan mani' yang dimasuk, yang dihimpunkan ke dalam sebuah ungkapan. Nah, jadi kata dia qala ahlu nahwi yakni makanal mani'u fihi al-adl, apa saja yang mani' ya, mani' apa penghalangnya ya, penghalangnya pada di dalamnya terdapat adl. Jadi makana al-mani'u fihi al-adlu. Kenapa nih al-adlu marfu ini? Makana al-mani'u fihi al-adlu. Kenapa? Tapi apa satu khabar? Khabar dari? Mutada muahar khabar muqaddam. Khabar muqaddamnya? Bihi. Ha kembali ke? Ke ma. Kembali ke ma. Ha kembali ke ma. Jadi berarti fihil adlu merupakan khabar ma, begitu? Khabar ma? Mani. Khabar al-mani. Oh, jadi fihil adlu khabarnya kana maksudnya. Iya. Nah, kalau khabarnya kana berarti hak kembali kepada al-mani. Iya. Di mana ini? Al-adlu sebagai apa ini? Mu'akhar. Kalau mubtada mu'akhar berarti khabar muqaddamnya fihi. Nah, jika ini jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyahnya sebagai khabar kana, isim kananya. Nah, mana rabit yang menjadi, yang mengikat si khabar kana dengan si isim kana? Nah, ha, berarti ha kembali kepada al-mani'. Nah, kemudian jumlah fi'liyah kana, jumlah fi'liyah kana al-mani'u fihi al-'adl, ini lahu mahallu minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab? Jumlah fi'liyah kana sebagai kenapa? Iya, silah mausulah, isi mausulnya, isi mausulnya ma. Kemudian yang mengikat silah mausulah dengan isi mausul adalah dhamir mustatir. Tapi isim kananya zahir. Nah, gimana ini? Mas Joko, mana yang mengikat silah mausulah dengan isim mausul? Maka al-mani'u fihi al-'adl. Jadi yang dimaksud dengan adilan, ya, maksud dari kata adilan di sini kata ahli nahu, ya, yang terdapat di dalam bait tadi, yaitu mengisyaratkan kepada apa saja, yakni ya, maksudnya ialah apa saja yang mani'nya itu, yang mani' padanya itu adalah al-adl. Ya, apa namanya itu penghalangnya, yang menghalangi dia dari ditanwinkan adalah al-adl. Jadi yang menghalangi padanya adalah al-adl. Al-adl khabar. Iya, benar. Sama kayak misalkan fihi Muhammadun, di dalam rumah tersebut atau fil baiti adalah Muhammad. Iya, nah, gitu loh. Hah? Gimana? Tidak ada ya. Apa namanya? Siapa? Lupa saya. Raihan, ya Raihan. Gimana Raihan? Tadi barusan saya sebut namanya. Gimana Raihan? Al-adlu kenapa bisa marfu? Kemudian mana rabit yang mengikat silah mausulah dengan ma? Haknya ya. Jadi hak itu adalah rabit yang kembali kepada ma. Berarti hak itu bukan kembali kepada al-mani'. Nah, kalau haknya itu pengikat bagi si ma ataupun kembali kepada ma, lalu al-adl kenapa marfu? Mubtada mu'akhar, khabar muqaddamnya? Fihi. Fihi, berarti ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini sebagai? Sebagai khabar dari kana. Khabar dari kana, isim kananya? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, apabila khabar berupa jumlah, maka juga harus ada rabit yang kembali kepada isim kana ataupun mubtada. Nah, mana pengikatnya? Ya, kalau enggak ada, enggak akan bisa si jumlah tersebut menjadi khabar bagi si mubtada. Misal saya katakan Aliun Zahibun. Jumlah ismiyah. Ya kan? Jumlah ismiyah ya. Aliun Zahibun. Lalu saya katakan Muhammadun Aliun Zahibun. Lalu di i'rablah bahwa Aliun Zahibun khabar bagi Muhammad. Mungkinkah? Muhammadun Aliun Zahibun. Lalu di i'rab Aliun Zahibun sebagai khabar Muhammad. Mungkinkah? Ah. Apa kan terkadang itu juga kepada rawi kalau misalnya sesuatu yang disebutkan itu masuk ke dalam pembahasan yang itu. Kalau sesuatu ya seperti qul huwallahu ahad. Nah, karena adalah nafsul mubtada. Nah, sekarang masalahnya ini apakah itu nafsul mubtada? Karena al-mani itu karena al-adlu. Karena al-mani bukan al-adlu itu. Karena al-mani berarti ini berarti lebih pantasnya fihil adl ya, fihil adl itu lebih pantasnya sebagai khabar bagi ma, karena yang terikat ungkapan fihil adl justru yang punya ikatan kepada ma bukan kepada al-mani. Kan enggak mungkin sesuatu yang punya ikatan, misal saya katakan begini, Abu Aliin qaimun, lalu Ali saya dhamirkan Abuhu qa'imun. Tapi kita sudah tahu ha ini kembalinya kepada Ali ya. Abu Aliin qa'imun. Lalu saya dhamirkan Abuhu qa'imun. Lalu saya jadikan Abuhu qa'imun sebagai khabar bagi Muhammad. Muhammad Abuhu qa'imun, mungkin enggak? Kenapa? Karena ha di situ bukan kembali ke Muhammad melainkan kembali ke Ali. Bagaimana bisa dia menjadi khabar bagi Muhammad? Nah, sama kayak di sini. Fihil adl. Kita tahu ha kembali ke ma. Tapi kok malah kita bilang ini khabar bagi al-mani? Ya secara enggak langsung kan dia khabar al-mani, walau namanya di sini kita sebut dengan khabar kana. Namun kan isim kananya kan al-mani. Jadi al-adl khabar bagi ma. Al-adl khabar bagi ma. Berarti ma mubtada. Kalau ma mubtada, ma adalah al-adl. Maka al-mani fihi al-adl. Maka nal mani'u fihi al-adlu. Yakni maka nal mani'u fihi al-adlu. Terus khabar kananya? Fihi. Jadi kanal mani'u fihi. Ya, kanal mani'u fihi. Ya, fi ma ya. Kembali kepada ma. Baru al-adlu khabarnya ma. Baik, setuju. Yang lain? Itu jawaban pertama. Jawaban pertama. Apa jawaban kedua? Jawaban kedua. Mm-hmm. Hmm. Mengikatnya apa namanya mubtada yang dibuang itu wajad domir mustatir yang ada wajad kaidah atau mustatir kaidah mustatir gitu ya, khabar kananya gimana tadi makan almani isim kana ya isim kana ya. Hmm. Khabarnya jumlah ismiyah itu fi'il. Jumlah ya fi'il adl. Terus pengikat apa tadi? Pengikat jumlah ismiyah dengan al-mani adalah pengikat jumlah ismiyah dengan al-mani dhamir mustatir yang ada di pada mubtada yang dibuang di jumlah ismiyah tersebut. Loh, tapi mubtadanya al-adl. Kalau ini jumlah ismiyah. Apa namanya? Khabar. Oh, ini al-adl khabar gitu. Khabar dari ma. Langsung. Enggak, ini i'rab yang kedua ini. I'rab yang kedua, ha? Al-adlu fihi. Ah, al-adlu fihi. Itu kan al-adlu fihi. Fihi maksudnya. Kainun fihi atau mawjudun fihi. Ya berarti khabarnya. Khabar bukan mubtada yang dibuang, khabar yang dibuang. Khabar jadi khabarnya yang dibuang yang dhamir mustatirnya. Dhamir mustatir itu biasanya khabar yang dibuang itu yang pada yang terdapat dhamir mustatir itu kembalinya kepada si mubtada, bukan kembali kepada si isim kana, kembali kepada si mubtada yang ada di jumlah tersebut. Jadi kan fihil adl. Iya. Fihil adl al-adlu mawjudun fi. Nah, dhamir mustatir yang ada di mawjud itu kembali kepada al-adl, bukan kepada mubtada awal gitu ya, ataupun mubtada utama. Hmm. Ya, mungkin yang paling dekat yang pertama doang ya, yaitu makana al-mani'u fihi al-adl. Jadi makana, ma kita katakan sebagai mubtada, kemudian kana al-mani'u fi sebagai jumlah fi'liyah, sebagai jumlah fi'liyah sebagai silah mausulah, lalu al-adlu sebagai khabarnya ma. Jadi berarti makana al-mani'u fihi al-adl adalah berupa jumlah. Ya, adalah berupa jumlah, kan begitu. Nah, namun saya pribadi tidak menganggap demikian. Saya merasa bahwa makan al-mani ufihi al-adl ini bukan berupa jumlah, melainkan ma adalah maf'ulun bih dari yakni. Yakni, ya yakni ma. Karena yakni yang sedang diterangkan di sini adalah adilan. Jadi kata adilan maksudnya adalah ma. Kan begitu? Yakni ma maksudnya adalah ma. Sesuatu. Kan begitu? Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang penghalang di dalamnya, di dalam sesuatu tersebut adalah al-adl. Maka solusinya adalah al-adl sebagai khabarnya kana. Ya begitu, wallahu a'lam. Iya. Iya, adapun fihi hanya sebagai muta'alliq. Muta'alliq bagi al-mani'. Nah, kemudian jumlah silahnya pengikatnya adalah dhamir ha yang kembali kepada isim mausul. Jadi, maka al-mani'u fi, karena memang al-adl adalah mani'. Jadi al-mani'u fihi ya fi hadza ya, kan gitu fi apa namanya fi hadzal hal kan gitu adalah al-adla kalau di sini berarti ya kalau di sini al-adla ya karena ada khabarnya kana berarti maka al-mani'u fihi al-adla wallahu a'lam. Kalau bi bisa berubah jumlah enggak lah maf'ulun bihnya isim mausul enggak bisa berubah jumlah maf'ulun bih berupa kalimah kalau berupa jumlah enggak perlu pakai masdar enggak perlu pakai harfun masdari. Contohnya apa? Uridu adhabu. Ya kan? Faktanya kita bilang apanya? Faktanya kita ngomongnya apa? Uridu an adhaba kita tafsir kita takwil dia menjadi masdar muawwal. Ya, uridu an adhaba. Kan enggak bisa kita langsung bilang uridu adhabu. Jadi, gimana? Ya memang itu yang paling benar. Memang itu yang benar. Gak ada solusi lain. Karena kalau makan al-mani' fihi al-adl itu kita bilang sebagai jumlah, lalu mana maf'ulun bihnya yakni? Kan begitu. Jumlah itu semua itu gak bisa jadi maf'ulun bih. Nah kalau jumlah sebagai maf'ulun bih, itu jumlah yang bisa sebagai maf'ulun bih, ya, jumlah yang bisa sebagai maf'ulun bih itu hanya di beberapa keadaan saja. Hukum asalnya maf'ulun bih berupa isim. Dan kalau kita pelajari di buku-buku kita pun selama ini yang bisa menjadi yang bisa berupa jumlah itu barulah dari pelajaran kita yang ada yang bisa berupa jumlah itu barulah khobar ya. Walau nanti ada hal kan begitu yang disebutkan. Ya pokoknya kalau maf'ulun bih di bab maf'ulun bih ya di buku-buku mubtadi lah kan begitu ya, ataupun sanawi itu enggak akan kita dapati khobar berupa jumlah kok khabar maf'ulun bih berupa jumlah. Walau ada nanti ya seperti maqalul qaul ya itu kan jumlah apa maf'ulun bihnya berupa jumlah tapi itu pun enggak kita bilang maf'ulun bih namun kita katakan apa maqalul qaul kan. Nah demikian. Maqalul qaul enggak bisa makan al manu fihi al adl. Maqalul qaul mana? Mana qalanya? Itu qala ahlul nahwi. Qala ahlul nahwi yakni itulah yakni ini ucapannya itu ya. Qala ahlun nahwi yakni inilah dia jumlah fi'liyah yakni itulah maqalul qaul. Kalau enggak mau kita apain yakni? Berarti dia ngomong yakni. Iya, jadi qala ahlun nahwi berkata yakni maksudnya maksud dari barulah maf'ulun bihnya, maf'ulun bih dari yakni. Jadi yakni maqalul qaul. Nah, jadi yakni jumlah fi'liyah yakni maqalul qaul. Kalau misalkan kita katakan maqalul qaulnya maka al mani'u fihi al-adl, maka yakni ngapain? Sebagai jumlah tafsiriyah gitu. Ya jumlah tafsiriyah yakni terus yang dia tafsirkan isi tafsirnya mana? Tapi itu maqalul qaul. Yang ngapain butuh kata yakni lagi gitu loh. Kalau misalkan kita katakan yakni adalah jumlah fi'liyah, yakni adalah jumlah tafsiriyah, Terus yang ditafsirkan mana isi tafsirnya? Enggak mau enggak mau kita bilang makan al-mani lagi kan gitu. Sementara makan al-mani tadi kita bilang maqalul qaul. Ucapannya ini sini malah yakni. Iya, jadi yang dikatakan oleh ahlun nahwi adalah yakni makanal mani fihil adl. Nah, itu jumlah itu maqalul qaul. Kemudian maf'ulun bih dari yakni ma begitu. Agak belibet ini memang. Hah? Iya kan begitu kan, jadi misalkan orang nahu ketika ngomong, ketika mau ngejelasin adilan, jadi misalkan begini, ini andai kata saya ahli nahunya, lalu kata adilan ini saya jelaskan ke antum, adilan yakni, nah lalu antum nukil ucapan saya, qala Abdul Wahid yakni, ya kan gitu, adilan qala Abdul Wahid yakni, berarti kan yakni merupakan isi dari perkataan saya kan begitu. Karena ini kan ceramah. Si Syekh Utsaimin kan? Iya. Orang Arab itu sering bilang ya'ni. Kalau misalnya lagi cerita nanti dia yeah. Chat, ya'ni gitu. Karena saya ya'ni ini dari Syekh Utsaimin. Kalau orang Nahwi, ya'ni makan, mungkin gitu dia lagi mikir, ya'ni makan. Kalau ahli Nahwi, kan begini, ya'ni itu kan artinya maksudnya. Yeah. Nah, berkata ahli Nahwu, maksudnya, yeah. Maksud daripada adilan adalah makana, kan begitu. Maksud daripada adilan adalah makana. Jadi kalau misalkanlah kita anggap kata yakni itu datang dari Syekh Utsaimin, jadi yang memaksudkan yakni adalah dia, seharusnya yakni. Kenapa yakni? Yakni maksudku adalah kan begitu. Sering juga kayak gitu. Kalau lagi ngomong dia. Artinya dia sedang memaksudkan dia. Misalkan saya katakan Ibnu Malik berkata begini, yakni saya bilang yakni. Nah yang saya maksud adalah Ibnu Malik. Kan gitu. Saya menerangkan maksudnya Ibnu Malik, yakni maksud Ibnu Malik adalah begini. Tapi kalau yang saya maksud adalah kalau misalkan yang mau saya terangkan ini adalah maksudnya saya, maka saya akan katakan a'ni. Ya, a'ni kada. Misalkan saya mengungkapkan sebuah ungkapan. Ya, saya mengungkapkan sebuah ungkapan, misalkan rajulun, ar-rajulu qa'im. Ya, ar-rajulu itu ungkapan saya nih, bukan ungkapan orang. Ungkapan saya ar-rajulu qa'im. Lalu kata ar-rajul itu masih belum dipahami oleh pendengar. Kan begitu kan? Misalkan si pendengar mengatakan, "Mani ar-rajul?" Maksudnya lelaki siapa? Lelaki yang mana itu? Kan begitu. Lalu saya katakan, "A'ni." Nah, karena memang ungkapan saya. Tapi kalau misalkan Mas apa namanya? Mas Joko, ya Mas Joko ngomong ar-rajulu qa'im. Mas Joko ngomong ar-rajulu qa'im. Kan begitu. Nah, saya paham yang dimaksud oleh Mas Joko. Namun Mas Rehan enggak paham yang dimaksud oleh Mas Joko, siapa ar-rajul itu? Lalu Mas Rehan bertanya, "Mana ar-rajul?" Lalu saya jawab, ya, saya yang ngejawab, bukan Mas Joko yang ngejawab. Saya yang ngejawab, "Ya'ni." Barulah saya katakan ya'ni. Maksud dia ar-rajulu Muhammadun. Kan begitu umpama. Ya. Mafhum kira-kira. Ya'ni ar-rajula Muhammadan, kan begitu. Oh iya, tafadhal. Afwan lah tadi agak kelamaan datangnya. Oh iyalah. Iya Mas. Ya insyaallah nanti minggu depan cepat lagi kita mulai. Iya. Baik. Maqalul qaul. Waalaikumsalam. Iya. Jadi maqalul qaul itu isi perkataan kita. Jadi misalkan kan begini. Anta berucap ar-rajulu qa'imun. Lalu ucapan anta saya nukil. Saya nukil ke Mas Rehan. Qala juku kan enggak lah. Iya juku ya. Oh iya qala juku karena enggak ada o dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab ya. Ya qala juku ar-rajul qa'im. Nah, maka ar-rajul qa'im tadi itu adalah maqal qaulnya anta gitu. Isi perkataan anta, paham ya? Baik, itu namanya maqalul qaul. Wallahu a'lam. Setuju kira-kira ada kritisan yang lain? Ya begitu ya. Walau memang bisa saja sih tadi makan al-mani'u fihil adlu ini dianggap sebagai jumlah ismiyah. Ya bisa aja memang ini dianggap sebagai jumlah ismiyah. Cuma komprominya, mengkompromikannya agak sedikit lebih sulit. Yang pertama juga begini, apa namanya itu, berarti kan al-adl itu khabarnya ma ya. Ma adalah al-adl. Sementara ma ini maksudnya sedang ingin menerangkan kata adilan. Jadi sesuatu adalah al-adl. Ya, sesuatu itu adalah al-adl. Sementara yang dimaksud dengan al-adl adalah al-mani. Ya kan begitu. Maksudnya adl itu kan statusnya mani, penghalang isim itu untuk ditanwinkan. Itulah aslinya yang kita ketahui kan. Jadi kalau misalkan al-adl justru khabar ma-nya kayak kurang sempurna gitu ya. Wallahu a'lam ya. Walau bisa aja sih, kalau menurut saya ya bisa aja, agak sulit mematahkannya. Ya kecuali dari sisi yang tadi, ya ini mengkorelasikan status yakni sebagai apa, khabar apa, maf'ulun bi yakni mana jadinya kan begitu. Nah, paling ke situ permasalahannya. Ya wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau enggak ada yakni ya benar bisa jadi. Jadi qala ahlun nahwi ma kana al-mani'u fihi al-'adlu ya, bisa aja dibaca dengan al-'adlu. Untuk memastikannya pun ya mungkin kita bisa melihat rekaman daripada ta'limnya beliau kan gitu ya. Silakan di YouTube pastinya ada ya. Atau silakan beli kasetnya. Nah, dari rekaman itulah kita bisa ngebuktiin bahwa ini bisa jadi datangnya hanya dari penerbit. Ya, karena biasanya juga orang Arab ya, seperti yang selalu diungkapkan oleh pepatah, orang Arab itu berbicara tidak pernah memulai dengan huruf yang sukun dan mengakhiri tidak pernah dengan huruf yang berharokat. Jadi mereka jarang ngomong kayak begini, ja'a Muhammadun. Kalau memang Muhammad di situ waqaf, maka mereka katakan ja'a Muhammad. Begitulah dia. Jadi orang Arab tidak pernah memulai dengan huruf yang sukun dan tidak pernah mengakhiri dengan huruf yang berharokat. Begitulah orang Arab. Ya, kecuali Muhammadnya bukan waqaf. Misalkan ja'a Muhammadun ila suq. Nah, tapi suqnya waqaf lagi, sukun lagi, begitu. Ya, enggak pula mereka katakan ja'a Muhammadun ila suqi. Nah, begitu. Makanya Quran ketika kita mewaqafkan kan sukun dia. Qul a'udzu birabbin nas, ada yang baca begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak ada ya. Mesti qul a'udzu birabbin nas, kecuali dia wasal. Barulah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas kan begitu. Nah, demikian wallahu a'lam. Dan juga enggak ada huruf bahasa Arab itu ungkapan bahasa Arab itu dimulai dengan sukun ya, seperti halnya bahasa Inggris. Contohnya apa? Trans, terus apa lagi? Smart. Ya, terus apa lagi? Ya begitulah yang enggak pernah dimulai dengan truk ya, itu kan dimulai dengan huruf yang sukun. Nah, itu enggak ada ya. Pasti huruf tersebut, huruf yang pertama itu ada harakatnya. Kalau enggak ada harakatnya gimana? Contohnya apa? Taf'ilu. Dibuang huruf mudhara'ahnya. Kan sukun tuh. Iya, maka solusinya apa? Mereka tambahkan hamzah wasal. Jadinya apa? If'il kan begitu. Yang tadinya taf'ilu menjadi if'il. Jadi enggak akan pernah dimulai dengan huruf yang sukun. Wallah. Ah. Istilah raum sama ya, raum. Iya. Diakhiri juga dengan perharakat kecuali fathah. Diakhiri dengan berharokat kecuali fathah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sedikit aja. Kecuali fathah. Yang sama seperti dengan qalqalah. Ya. Sama seperti dengan qalqalah. Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Iya. Ada apa di situ? Ada. Iya, kan gitu kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu huruf vokal bukan huruf konsonan kan? Kan kita ngomongnya enggak qul huwallahu ahad. Ya apa? Titik kan gitu ya. Ahad tapi ahad dikasih e di situ. Tapi tetaplah itu enggak kita katakan sebagai harakah. Jadi tidak menyelisihi pepatah tadi kan gitu. Kaidahnya orang Arab tadi. Wallahu a'lam. Ya, jadi tetap sukun, hanya saja sukun itu berjenis-jenis di dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjut ke yakni, ya ini dijelaskan lagi, yakni, ya maksudnya dia kan gitu ya. Udila min syai'in ila akhar, yakni min banyak sekali yakni. Udila min syai'in ila akhar. Yang dimaksud dengan adl, jadi pertama kan tadi yakni yang pertama itu menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan adilan menurut al-hinahu. Ya, apa yang dimaksud dengan adilan menurut al-hinahu? Yang dimaksud dengan adilan di sini adalah di mana adil itu sebuah mani. Ya, di mana adil itu sebuah mani, maka al-mani'u fihil adil. Adil itu sebuah mani. Nah, kemudian adil itu sendiri apa? Maka diterangkan lagi, adil itu adalah udila min syai'in ila akhar. Yakni memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Memindahkan dari sesuatu, bukan kepada sesuatu. Memindahkan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Memindahkan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan adil. Berpindah, berpaling, atau apa lagi? Berubah, gitu ya. Ya, atau menyimpang gitu ya. Iya, bersimpang. Jadi dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Masih belum paham juga kan gitu ya. Maka dibilang lagi yakni kan masih belum paham juga. Jadi berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, apa sih maksudnya? Yakni min waznin ila waznin. Jadi berpindah, berubah dari satu wazan ke wazan yang lain. Itu maksudnya. Berpindah dari satu wazan ke wazan yang lain. Wa yakunu 'alaman wa yakunu sifatan. Nah, ini hanya terjadi pada kata sifat. Jadi kalau kita temui alam ya, ataupun kita temui kata sifat, nah ini kadang kalanya orang Arab itu mengadalnya ya, dari satu wazan tersebut ke wazan yang lain. Ya. Sejauh ini saya hanya tahu sama'i ya. Apakah ada kaedah, ya, kaedah kiasinya terkait mengadal ini? Wallahu a'lam. Yakni yakunu fil a'lam, dijelaskan lagi ya, diterangkan lagi lebih lanjut, yakni yakunu fil a'lam fa yakunu al mani'u min as-sarfi al-alamiyatu wal 'adla. Nah, jadi kalau misalkan dia terjadi pada isim alam ya, terjadi pada isim-isim alam, maka yang menghalangi isim alam tersebut untuk ditanwinkan adalah kealamannya dia, kealamiahannya sebagai isim alamnya dia, dan karena adanya adil, adanya perubahan tadi. Wa yakunu fil awsaf, dan kalau terjadi pada kata-kata sifat, fa yakunul mani'u min as-sarfi, maka yang menjadi penghalang dia untuk ditanwinkan adalah karena dia berupa kata sifat al-wasfiyatu wal adlu, al-wasfiyatu wal adla. Nah, ini lihat ini ya. Fa yakunul mani'u al-wasfiyatu wal adla. Jadi adl di sini dijadikan sebagai khabarnya kana. Fayakunul mani'u al-wasfiyata wal-adla. Jadi berarti yang di atas juga seharusnya kanal mani'u fihi al-adla. Kan begitu. Wallahu'alam. Nah, fala buddha. Ya, jadi berarti kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Al-mani'u al-adl. Ya. Min idafati illatin ukhra. Jadi fala buddha ma'al-adli. Jadi hendaklah beserta adl itu. Ya. Maksudnya al-mani yang berupa adl ini. Hendaklah besertanya min idafati illatin ukhra, mesti ada didampingi oleh illah yang lain. Ya, mesti ada didampingi oleh illah yang lain. Apa illah yang lain tersebut? Alamiyah sama wasfiyah. Jadi harus ada dua itu. Ya. Jadi ketika ada illah adil, ada mani' adil, maka mesti didampingi oleh illah yang lain, yaitu illah alamiyah ataupun illah wasfiyah. Pilih antara dua. Misaluhu fil alam, sebagai contohnya jika dia berupa isim alam, Umar. Fadaiman naqra'u an Umar ibn al-Khattabi, maka selamanya kita akan membaca dengan bacaan an Umar, enggak akan pernah kita baca dengan bacaan an Umari. Fa akhiruha maftuhun, yakni akhirnya itu difathahin, li'annahu ismun la yansarif, karena kita kategorikan dia sebagai isim yang enggak bisa ditanwinkan. Apa yang menghalanginya? Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyatu wal 'adlu. Yang menghalanginya dari pentanwinan adalah karena dia berupa isim alam dan karena dia itu adil, kalimat adil, kata yang diubah dari satu wazan ke wazan yang lain. Oh, berarti apa asalnya? Li'anna asla Umar 'amir. Ya, jadi wazan aslinya adalah fa'il. Kemudian diubah kepada wazan fu'al. Jadi Amir menjadi Umar. Kan begitu. Nah, karena Umar ini alam, kemudian kita tahu juga bahwa Umar ini merupakan adil dari Amir, maka terhimpunlah dua illah pada kata Umar sehingga itu menjadi mani' bagi pentanwinannya. Bisa difahami? Jadi fa'udila min amiri, kata min amirin ila Umar, kata Syarih. Maka diubahlah, diadallah dari Amir kepada kata Umar. Idhamil mani' huwal alamiyatu wal adl. Kira-kira apa indikasi yang menggiring kita bahwasannya asal Umar itu aneh? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, sampai saat ini saya baru mengetahuinya secara sama'i. Apakah ada kiasinya? Wallahu a'lam. Jadi ya saya hanya dapati bahwa kata Umar, kata mereka, yang saya dapati dari mereka, kata Umar itu berasal dari kata Amir. Nah, karena kita tahu Umar itu berasal dari kata Amir, berarti kan Umar adalah kata adil, bukan kata asli gitu loh. Ya aslinya Amir. Apa yang mendasarinya? Nah itu tadi. Saya hanya baru tahu sama ini. Nanti coba kita cari sama-sama, dan kalau anta lebih dulu tahu, sampaikan ke kita. Ya apakah ada kaidah kiasinya atau bagaimana? Wallahu a'lam. Nah begitu. Bahkan kalau di kitabnya Ustadz Aceng Zakaria, di situ dikatakan apa? Tidak ada alasan yang pasti, gitu ya. Tidak ada alasan pasti kenapa terjadi adil ini. Ya bahkan sampai dia bilang begitu. Yang saya pun nggak tahu juga dia dapat rujukan dari mana ya. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi nggak ada alasan yang pasti kenapa diubah. Ya mungkin begini, sama seperti nggak ada alasan yang pasti kenapa kata pergi kita ubah menjadi apa? Pigi, ya itu adil ya, ya kan gitu, nggak ada alasannya pasti kan, nah begitu, wallahualam ya. Jadi dalam bahasa rupanya ada yang kayak begitu juga, gitu. Jadi itu kata Umar yang aslinya adalah Amir, demikian, wallahualam. Nanti coba kita telaah ulang ya, kita telaah lagi, bukan ulang lagi, kenapa yang belum pernah, udah pernah sih saya cari-cari, cuma belum dapat gitu. Belum dapat pembahasan khusus tentang hal itu. Ya baru, ya gitu aja, simpel-simpel gitu aja. Pokoknya ini adalah, ya cuma dikabarin bahwa Umar merupakan adil dari Amir gitu doang. Itu yang baru saya dapati. Jadi itu kan, nah. Itu kita boleh katakan Indonesia gantian, gitu aja. Iya, apa ya? Ya gitulah ya bahasa misalnya, gantian, pergantian gitu ya. Pergantian gitu loh. Umar itu dari Amir ke Umar. Begitulah dia. Ya memang adalah itu kalau kita lihat di kamus itu artinya mengganti. Ya, berpaling. Kalau kita lihat di kamus adalah itu artinya berpaling gitu. Nah, demikian. Kemudian contoh lain marartu bi Umar, ini apa namanya? Tamrinul i'rab ini ya. Marartu bi Umar, marartu fi'lun wa fa'il, ya simpel aja. Ya, ini juga bahagian dari i'rab ya, walaupun cuma simpel. Marartu fi'lun wa fa'il ya kan, karena memang marra fi'il ta mafmumah fa'il kan gitu. Jadi ya itu juga bahagian dari i'rab. Nah, kalau misalkan mau i'rab secara tafsil ya silakan. Ya, misalkan marra ya, fi'lun madin mabniyun ala sukun lah, di sini marartu kan mabni ala sukun litisalihi dhamirul mutaharrik. Ya, kenapa mabni ala sukun? Karena dia bersambung dengan dhamir yang berharakat. Ya. La mahalla lahu minal i'rab, kan begitu. Pokoknya fi'il marra ini ya udahlah dia mabni dan enggak punya tempat dari i'raban. Ya, pokoknya enggak ada istilah fi mahal untuk fi'il madhi yang ada di sini. Nah, nanti berarti artinya apa? Ada kalanya nanti fi'il madhi itu lahu mahallan fil i'rab. Jadi ada kalanya nanti kita bilang dia itu fi mahalli nasbinkah atau fi mahalli jazminkah begitu. Nah, namun untuk yang marartu bi Umar di sini fi'il madhinya la mahalla lahu minal i'rab. Yaitu kalau misalkan kita mau tafsil, tapi kalau mau simple sekali ya cukup begini, fi'lun wa fa'il selesai kan. Baik. Bi Umar al ba harfu jarr. Nah, di sini agak diperinci oleh beliau apa namanya? I'rabnya, karena memang ini poinnya, ini topiknya sehingga diperinci oleh beliau pengi'rabannya. Ya sebenarnya kan bi Umar cukup kita katakan al-jar wal majrur kan gitu ya. Atau syubhul jumlah kan gitu. Ya namun di sini beliau tafsil karena memang ini topik pembahasan kita. Nah, jadi kata beliau al-ba'u harfu jarrin, umara ismun majrurun bilba'i, ya sampai diterangkan kayak begitu ya. Jadi dijarkan dengan al-ba' wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, ya sampai niyabah 'anil kasrahnya pun diungkapkan kan. Ya karena memang topiknya di annahu mamnu'un min as-sarfi. Ya, kenapa bisa dijarkan dengan fathah dianya? Karena dia mamnu' min as-sarfi wal mani'. Nah, kemudian sampai penghalangnya pun diterangin wal mani'u lahu al-'alamiyyatu wal 'adlu. Nah, demikian. Ya. Jelas? Baik. Salimtu 'ala Umar. Ini salimtu atau sallamtu? Salam. Ya, salam tu ya. Salam tu ala Umar. Aku mengucapkan salam kepada Umar. Ya, salam tu ala Umar. Ala harfu jarrin. Umar ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihil fathatu niyabatan anil kasrati liannahu mamnu'un minas sarfi wal mani'u lahul alamiyyatu wal adlu. Nah, demikian. Baik, lanjutkan lagi bacaannya Bang Budi. Zufar. Sebenarnya kenapa harus Zufar di sini? Ya. Wa mithluhu aidan ya Zufaru ya. Sebagai khabar dari mithlu. Ya, dan yang semisal dengannya juga adalah Zufaru. Ya, harus Zufar dulu kan. Lanjut. Hadza qawlu Zufar. Ya, ini pun kenapa? Oh iya, kalau ini ya benar ya. Hadza qawlu Zufar ya, ya benar benar. Lanjut. Iya. Iya, benar. Jufara qafun ilaihi. Majrur. Wa alamat jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati. Li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Li alamiyati wal 'adli. Iya. Jadi kalau bagi saya sih ya di sini kita enggak perlu bilang wa mithluhu aidan zufara ya. Karena enggak ada yang menghalangi dia untuk dibaca wa mithluhu aidan zufaru. Ya, iya, itu dia ya. Jadi seharusnya ya zufaru aja. Walau mungkin bisa jadi maksudnya adalah hikayah nih. Ya, jadi menghikayahkan zufar yang ada di ungkapan hadza qaulu zufara. Cuma menurut saya tidak ada penghalang untuk dibaca zufaru. Ya, wa mithluhu aidan zufaru. Ya. Kan begitu. Ya, walau saya bisa jadi saya paham maksudnya bisa jadi adalah kenapa dibilang zufara, maksudnya menghikayahkan zufar yang ada di ungkapan wa hadza qaulu zufara. Ya, tapi bagi saya pribadi ini enggak ada penghalang kita untuk membacanya dengan bacaan zufaru sebagai khabar. Ya, maksudnya menzahirkannya lah. Ya, enggak perlu dihikayahkan. Baik, naqul seperti ungkapan kita wa hadza qaulu zufara, qaul mudhaf, zufar mudhaf ilaih, majrur wa alamatu jarhi al-fathah niyabatan 'anil kasrah, li'annahu mamnu' min as-sarfi. Kemudian al-mani'u lahu al-'alamiyyah wal 'adl, atau langsung aja lil 'alamiyyati wal 'adl. Ya, silakan gitu. Baik, lanjut Bang Budi. Jadu najmun yusamma juhar. Iya. A'la as-sayyarati. As-sab'ah. As-sayyarati. As-sab'ah. A'la as-sayyarati. A'la as-sayyarati. Nah. As-sab'ah. A'la as-sayyarati as-sab'ah. Iyalah, kan a'la mudhaf, as-sayyarat mudhaf ilaih, kemudian as-sab'ah tabi'. A'la. Iya. A'la tertinggi. Indal qudama. Indal qudama, iya. Fala naqul. Nazartu ila Zuhalin. Zuhalin. Bal Zuhala. Iya. As-sahihu ayyakuna maftuhul akhir. Maftuhal dhalika li'annahu ana ayyakuna maftuhal akhir. Maftuhal akhir. Wa dhalika li'annahu alamun ma'dulun. Ma'dulun. Ma'dulun an jahili. Fasara mamnu'an min syarti al-alamiyati. Iya, jadi kata Zuhal, ya, kata Zuhal itu juga ternyata merupakan bentuk adl dari Zahil. Nah, kemudian zuhal ini, ya kata beliau di sini, yujadun najmun yusamma zuhal. Ya, ada bintang itu yang dinamakan dengan, kata beliau, ada bintang itu yang dinamakan dengan zuhal katanya. Coba lihat di kamus, ini bintang apa ini? Apakah planet Pluto atau planet apa? Coba lihat di ini, atau Jupiter? Hah? Oh, Saturnus ya, planet Saturnus ya. Jadi planet Saturnus itu dinamakan dengan zuhal. Nah, jadi zuhal ini rupanya merupakan bentuk adal dari zahil. Ya, jadi aslinya adalah zahil. Nah, kemudian Syekh pun menerangkan ada bintang yang dinamakan dengan zuhal. Berarti yusamma ini kan jumlah fi'liyah ini berarti. Ya kan? Ya, karena ada fi'il pasti ada apa? Ya, pasti ada naibul fa'il nih. Ya kan yusamma. Ya kan? Ada fi'il ini berarti pasti ada naibul fa'il. Nah, terjadilah susunan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyahnya ini sebagai apa nih? Jadi sebagai iya, na'ad dari najmun, pengikut dari najmun. Jadi bintang yang dinamain. Jadi ada bintang yang dinamakan dengan zuhal. Ya, ada bintang yang dinamakan dengan zuhal. Yang mana zuhal ini merupakan bintang tertinggi gitu ya. A'la sayyaratis sab'ah, yang bintang tertinggi dari 7 bintang itu. Indal qudama. Qudama ini apakah astronomi atau gimana? Coba lihat di kamus. Ya, bintang tertinggi yang 7. Ya, 7 bintang maksudnya ya. Jadi di antara 7 bintang gitu ya. Bintang yang tertinggi di antara 7 bintang. A'la sayyaratis sab'a. Al-Qudama ini astronomi atau apa nih? Indal Qudama. Hah? Oh, ya berarti menurut apa namanya itu? Menurut ahli apa namanya? Coba ada bahasa lainnya. Ya, orang-orang terdahulu kan memang ahli di dalam dunia perbintangan gitu ya. Indal Qudama, ada enggak bahasa lainnya? Ya, menurut astronomi begitu. Ada? Enggak ada ya? Enggak tahu saya ini apakah termasuk bahasa fusha atau bahasa sekarang ini. Tapi nantilah kita cek lagi. Cuma feeling saya ini Al-Qudama ini astronomi ya. Memang Qudama sendiri kalau kita artikan secara bahasa ataupun letter-leg artinya lama ya. Terdahulu gitu. Qadim kan? Kuno ya. Iya, menurut orang-orang apa? Orang-orang dulu, memang ya, maksudnya ahli perbintangan orang dulu gitu. Ya, kalau kita sekarang bilangkannya astronomi gitu ya. Ya, nanti kita cek lagi lah, Indal Qudama. Nanti kita cek lagi bahasa Indonesia yang pas untuk Al-Qudama ini. Tapi bukan itu sebenarnya intinya. Ya, ini kan pembahasan apa nih? Pembahasan geografis ya. Fala naqul, ya intinya kita tentang masalah kalimat zuhal tadi ya. Jadi fala naqul nazartu ila zuhalin. Jadi kita enggak boleh kita katakan nazartu ila zuhalin. Aku ngelihat zuhal, aku ngelihat apa tadi? Saturnus. Ya. Nazartu ila zuhalin. Jadi bagaimana? Bal zuhala. Yang benar zuhala, nazartu ila zuhala. Kenapa bisa demikian? Ya fa sahih ay yakuna maftuhul akhiri. Jadi yang benar itu adalah apa? Ya, memfathahkan akhirnya. Kenapa? Kenapa begitu? Wa dzalika li'annahu 'alamun ma'dulun an zahil. Karena kata zuhal itu merupakan isim alam yang diadil, ya, yang diadil dari kata zahil. Nah, karena dia diadil dari kata zahil, ya, karena dia isim alam yang diadil dari kata zahil, fasara mamnu'an minas sharaf. Jadilah dia isim yang enggak boleh ditanwinin. Apa alasannya? Lil alamiyati wal adil, karena dia itu berupa isim alam dan terdapat adil. Nah, demikian. Lanjut, Bang Budi. Oke, astronom. Hah? Astronomi kan? Arkeologi dalam astronomi. Ya kalau kita bilangnya astronomi aja berarti al-qudama astronomi ya. Indal qudama menurut orang-orang astronomi. Ya demikian. Yuqalu hasab kalam al-ahli. Wa yuqalu hasab kalam ahli al-hayati al-aqdamina. Iya. Juhalu syara. Murikhahu min samsi. Fatazaharat bi utaridil aqmar. Iya. Jadi zuhal itu syara apa ikhwan? Murikh pun ini apa ini murikh? Saya pun enggak tahu juga murikh ini artinya. Syara murikh. Mars. Hah? Mars ya? Mars. Murikh Mars. Ya. Jadi berarti mendahului Mars gitu. Mars Jupiter. Tanazilun planet. Hah? Saturnus. Iya, Zuhal Saturnus. Zuhal Saturnus tadi. Syara apa ini? Bahasa Indonesia. Ada bang, syara. itu cuma disebutin hadzal bait dzakarahul muqrizi ataupun al-maqrizi fil muwa'idhi wal i'tibari bila nisbah tanpa ada penisbahan ini disebutkan ke siapa baitnya. Cuma memang dikatakan wa yuqal ya katanya ya, menurut apa namanya menurut ungkapan ataupun keterangan ahlul hay'ah ya apa namanya ahlul hayatul akdamin menurut ahli astronomi apa yang ahli keadaan dari kalangan astronomi gitu ya ahli hay'ah ahli semesta gitu ya ahli semesta alam gitu. Ya gitulah pokoknya ahli hayatul akdamin. Nah ini baitnya begini zuhalu syara murrikhahu min syamsihi. Ya, syara ini apa ini? Enggak ada di kamus. Oh. Syara al-mushtara. Oh, ada diterangkan. Oh iya. Iya benar. Ini kita baca keterangan dari Syekh ya. Tartibun tanazuliyun. Ya, tartibun tanazuliyun. Jadi urutan tingkatannya. Ya, urutan tingkatannya. Zuhal a'laha. Jadi zuhal itu merupakan yang tertingginya. Ya. Jadi kata syara maksudnya adalah al-mushtara. Ya, al-mushtari ataupun al-mushtari ini. Hah? Enggak, al-mushtari. Ini nama bintang juga ini. Ya, nah, ya seperti zuhal tadi. Ya, apa? Coba lihat itu al-mushtari. Ya, jangan syara ya. Jadi rupanya maksud dari kata syara di sini adalah al-mushtari. Al-mushtari atau al-mushtara ini. Jupiter berarti zuhal. Zuhal baru Jupiter baru Murikh ya Murikhahu Mars ya al-Murikh Mars min syamsihi asy-syams jadi berarti Saturnus kemudian itu paling tinggi katanya a'laha Saturnus paling tinggi baru setelah itu syara atau nama lainnya al-mushtara baru setelah itu Murikhah ya ini ataupun namanya al-Murikh baru setelah itu syams ya min syamsihi jadi ketiganya itu di atas matahari fatanazaharat ya fatazaharat ay az-zahra ini planet apa nih yang dinamakan dengan az-zahra Venus. Oh Venus planet Venus jadi fatazaharat itu maksudnya adalah planet Venus az-zahra planet Venus, kok enggak pernah dengar saya Venus. Ada. Eh ya, planet Venus ya. Ya planet Venus, barulah setelah itu planet Venus. Jadi berarti Venus di bawah matahari. Baru Merkurius. Hah? Utarib. Ya, oh ya, Utarib. Utarid Merkurius. Merkurius, ya Merkurius, ya Utaridu Merkurius. Barulah Al-Aqmar. Maksudnya Al-Aqmar adalah qamar, bulan. Huwa asfaluha, berarti bulan paling rendah. Ya, paling bawah. Ai asfaluha, huwa asfaluha, ai asfalus sayyarati sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan asfaluha, ya, terendahnya, ai asfalus sayyarati sab'ah. Jadi bumi enggak termasuk sayyarah, ya. Menurut mereka, menurut al-qudama, ya, arkeolog zaman dahulu. Jadi berarti apa? Ya, bumi tata sur. Wallahu a'lam. Ya, tata surya. Kalau menurut orang saintis kan matahari ya tata surya, ya. Nah, di sini dikatakan bumi enggak termasuk astajarat, tidak termasuk yang apa namanya itu? Yang berjalan gitu ya, ataupun yang bergerak ya, sayyarah. Wallahu a'lam. Jadi sayyarah as-sab'ah menurut mereka ini dia. Zuhal, ya. Minas sayyarati as-sab'ah. Ya, kemudian matahari minas sayyarati as-sab'ah. Yang apa? Sayyarat yang berjalan. Iya, sayyarat. Ya, planet-planet yang memang bergerak gitu. Bergerak. Punya peredaran. Ya, artinya ada peredarannya. Wallahu a'lam, ya, enggak tahu lah ya. Jadi berarti pusatnya ataupun yang menjadi objek dari semuanya, ya, atau subjeknya lebih tepatnya, subjeknya adalah bumi. Subjek atau objek kita bilang bumi ini. Jadi lari ke bahasa dia. Ya nggak tahu lah ya, cuma lantem mbak. Yang jelas ini bukan pembahasan utama kita ya. Tapi di sini memang wayuqal, walau memang di sini beri catatan, bait ini memang tidak dinisbahkan kepada siapapun. Bila nisbah, ya tidak ada penisbahannya. Tapi apa namanya, bait ini masyhur gitu ya, sampai wayuqal dikatakannya. Ini sampai ada pepatah begitu ya, pepatah yang menurut hasaba kalami ahli ilm, ahli hayatil aqdamin. Jadi menurut keterangan ahli hayatil aqdamin, ya, apa namanya, astronomi terdahulu ya. Jadi menurut astronomi terdahulu berarti memang beda ya, astronomi terdahulu dengan astronomi zaman sekarang berbeda pendapat ya. Yang jelas gini dia. Jadi urutannya itu yang tertinggi zuhal, baru kemudian syara ataupun al-mushtari, baru kemudian murrikhah ataupun al-murikh, baru kemudian syams, baru kemudian az-zahra ataupun fatazaharat, baru kemudian utar, apa tadi utar? Merkurius ya. Baru kemudian qamar, ya, jadi qamar paling rendahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. 1 2 3 4 5 6 7. Iya, pas. Bumi bukan planet. Iya, enggak dianggap sebagai as-sayyarah. Jadi bumi berarti subjek atau objek bilangkannya. Objek lah ya, berarti bumi objeknya. Ya. Utamanya ya tata surya ya, kalau bahasa kita di sini berarti tata suryanya malahan. Ya, pokoknya yang menjadi apa? Bumi ini yang menjadi apa namanya itu? Yang menjadi sesuatu yang dihiasi oleh yang tujuh ini gitu ya. Jadi yang selain bumi ya itu adalah penghias bagi bumi. Ya, jadi bukannya justru bumi penghias bagi yang lainnya, tapi justru yang lainnya penghias bagi bumi. Tapi memang Al-Quran juga ngomong begitu kan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya tahu lah ya. Ya sudahlah. Baik, lanjut ke. Ya itu udahlah, kita tinggalkan aja. Lanjut lagi. Silakan baca Bang Budi. Innal adla yakunu fil a'lami. Iya. Fataqulu al-mani'u min as-sarfi al-alamiyatu wal adl. Wa yakunu fil awsafi fa yakunu al-mani'u lahu min as-sarfi. Iya. Al-wasfiyatu wal adlu mithlu mithaluhu. Bukhari. Qala Allah Ta'ala فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ الْأُخَرَ الْبَقَرَ الْآيَةِ الْبَقَرَ itu 8 itu 8 itu bukan 7 الْبَقَرَ وَالسَّمَنِيَ وَمِئَةِ kok السَّمَنِيَ وَمِئَةِ gimana jadinya 1000 ya kan 184 itu berarti بَعْدَ Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu. Was-samaniyati. Ar-rabi'atu wa tamanun. Was-samanun. Ba'da. Ba'da mi'atin. Malam yakul ukhari. Ma'a ukharin. Ukhari. Ma'a al-ukhara. Ma'a anna. Ukhara. Majruratun. Li'annaha sifatun. Li ayyamin. Wa ayyamin. Majruratun bimin. Walakin qala az-zawajal min ayyamin ukhara. Al-mani'u laha min as-sarfi wal wasfiyatu wal adlu. Min as-sarfi al wasfiyatu wal adlu. Enggak ada wawnya. Min as-sarfi al wasfiyatu wal adlu. Nah, jadi kita katakan ya, kita terangkan bahwasanya al-adl yakunu fil a'lam. Ya, jadi adl itu terjadinya di isim alam. Fataqulul mani'u min as-sarfi al-alamiyatu wal adlu. Jadi waktu kita nerangkannya, maka penghalang ya dari isim tersebut untuk ditanwinkan adalah al-alamiyatu wal adlu. Jadi kalau misalkan al-adl itu terdapat di dalam isim alam, innal adla yakunu fil a'lam. Jadi kalau misalkan adl itu terdapat di isim alam, maka keterangan kita begini, al-mani'u min as-sarfi al-alamiyatu wal adlu. Ya, jadi yang menghalangi dia untuk ditanwinkan adalah al-alamiyatu wal adlu. Nah, kalau wa yakunu fil awsaf, dan kalau misalkan adl itu terdapatnya di kata-kata sifat, ya di isim-isim sifat, fa yakunul mani'u lahu min as-sarfi, maka kita nerangkannya begini, yang menghalangi dia untuk ditanwinkan yang menghalangi dia untuk ditanwinkan adalah al-wasfiyatu wal adlu. Jadi kalau misalkan berada di isim alam, maka keterangan kita yang menghalangi dia dari ditanwinkan adalah al-alamiyatu wal adlu. Kalau misalkan dia berada di kata sifat, maka keterangan kita adalah yang menghalangi dia dari tanwin, yaitu al-wasfiyatu wal adlu. Nah, begitu. Nah, contoh ya, sebentar, contoh misal ukhar ya, contohnya kata ukhar. Qala Allah Ta'ala, yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhara. Ya. Nah, di sini Allah enggak bilang ukharin wa lam yaqul ukharin, kan seharusnya ukharin ya. Ma'a anna ukhara majruratun. Ya. Padahal ukhar tadi itu majrur i'rabnya. Li'annaha, kenapa bisa dia majrur i'rabnya? Li'annaha sifatun di ayyamin, karena kata ukhor di sini yang ada di ayat ini merupakan na'at bagi kata ayyam. Wa ayyam, dan ayyam sendiri majrur karena min. Ya, min ayyamin ukhorin, seharusnya begitu. Tapi Allah enggak bilang min ukhorin. Namun Allah bilang ukhara. Ya, walakin qala 'azza wa jalla min ayyamin ukhara. Nah, jadi apa yang menghalangi dia untuk ditanwinkan? Al-mani'u laha minas-sarfi al-wasfiyatu wal-adlu. Jadi yang menghalangi dia untuk ditanwinkan adalah wasfiyah dan adl. Jadi kalau di isim alam terjadinya, maka kita menerangkannya al-mani'u lahu minas-sarfi al-alamiyatu wal-adl. Sementara kalau misalkan adanya di isim sifat, maka kita neranginya al-mani'u lahu minas-sarfi, ya, terbalik saya tadi ya. Kalau misalkan ada di isim alam, maka kita neranginnya al-mani'u lahu minas-sarfi al-alamiyatu wal-adlu. Kalau ada di isim sifat, maka kita neranginnya al-mani'u lahu minas-sarfi al-wasfiyatu wal-adlu. Begitulah kesimpulannya. Ya, sekarang pertanyaan atau jawaban dari Bang Budi, silahkan bacakan. Jawaban untuk pertanyaan Bang Budi, silahkan bacakan, Bang. Ma'dulatun an-mana. Iya. Ma'kholu an akhor. Qalu ma'dulatun min al-ukhor. An al-ukhor. Asluha al-ukhor. Wallahu a'lamu hal hiya hadi aw ma'dulatun an al-akhori. Anil akhori. ala kulli halin ukhar mamnu'atun minasyarfi wal mani'u laha minasyarfi wal wasfiyatu wal adlu. Ya, baik. Ma'dulatun an madza? Ya, pertanyaan Bang Budi tadi. Ya, ini diadal dari mana? Ya, dari apa maksudnya? Jadi kata ukhor yang kita vonis sebagai adil, ya, nah diadil dari kata apa? Maksudnya aslinya apa? Maqalu an akhar, ya, apa keterangan mereka tentang akhar? Ya. Oh bukan, maqalu, ma ini kira-kira nafi atau apa ini? Ya nafi ya. Jadi kan pertanyaannya ma'dulatun an madza? Ya diadalkan dari apa? Maqalu an akhar. Ya jadi menurut mereka itu bukan dari akhar. Ya. Maqalu an akhar. Ya kata Syekh Utsaimin ini. Ya dan waw di sini kembali kepada ahlun nuhat mungkin maksudnya. Ya maqalu an akhar. Jadi kata mereka bukan dari kata akhar. Jadi kata ukhar itu bukan merupakan adil dari kata akhar kata mereka. Jadi merupakan adil dari kata apa? Qalu ma'dulatun minal ukhor. Jadi kata mereka, kata ukhor merupakan adil dari kata ukhor. Loh kok adil dari kata ukhor ya? Anil ukhur ya. Ukhur. Jadi ukhur asalnya ukhur. Nah ini diperjelas nih. Asluha al-ukhur. Jadi asalnya adalah ukhur. Jadi asal daripada ukhur adalah ukhur. Atau maksudnya asal dari gimana ini? Iya, memang ujung-ujungnya Mas Syekh bilang begini ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hal hiya hadhi? Apa memang ini dia? Ujung-ujungnya Syekh memang begitu ya. Wallahu a'lam hal hiya hadhi. Cuma saya benar-benar masih belum paham ini. Ini salah bilang atau gimana ini? Kok asalnya ukhur adalah ukhur? Bahkan dinafikan dia bahwa asalnya ukhur itu bukanlah akhir katanya. Ya. Yang mana dia menukilkan ucapan mereka, ya maqalu katanya. Ya, jadi jawaban mereka, ya ukhor itu bukan berasal dari kata akhor. Ya. Hah? Ini enggak syak loh kalau kayak begini ya. Iya. Dia di bawah diterangkan Allah itu lah terkait akhor sama aja tadi dia harus dinafikan. Oh iya. Ya. Oh begini maksudnya. Jadi kata mereka, ya jadi dia menukilkan awal-awal dia menukilkan. Iya, kata mereka bukan dari akhor. Kata mereka itu adil dari ukhor. Jadi aslinya ukhor adalah al-ukhor. Kata mereka begitu. Iya, jadi aslinya ukhor adalah al-ukhor pakai alif lam. Ya mungkin begitu ya. Wallahu alam. Ya fallahu alam ya sama kayak awak bilang Allahu alam juga lah ya kan. Hal hiya hadhi? Apa memang begini dia? Atau juga kata dia au ma'dulatun anil akhir. Ya, atau memang juga merupakan adil dari al-akhir, tapi pakai alif lam, enggak akhir ya. Anil akhir, ala kulli halin ukhur mamnu'ah minas sarfi. Ya pokoknya beginilah. Ukhur itu pokoknya mamnu' minas sarfi. Ya begitulah dia. Ya, jadi betul mungkin kata Septian tadi, beliau sendiri pun masih bingung. Ya mungkin kita silakan lakukan pencerahan lagi lah biar kalau memang kita ingin duduk ya. Ya kalau dia mungkin enggak problem mau duduk enggak duduk pokoknya dia tahu ukhur ini mamnu' minas sarfi kan. Nah, kalau kita kan mungkin lebih lebih puas ya istilahnya bisa tidur kalau dapat jawaban kan gitu. Jadi nanti kita lakukan pentelahan lagi insyaallah ya. Ya insyaallah nanti kita lakukan pentelahan gimana tentang ukhur ini berasal dari kata apa. Saya pikir tadi jawabannya jelas ya, pasti ya. Jadi karena tadi pas Bang Budi nanya enggak saya jawab ya karena memang beliau pun menjawabnya. Tapi rupanya jawabannya pun masih simpang siur gitu ya. Ya nanti kita cari lagi lah jawaban untuk kata ukhur ini berasal dari kata apa. Ya. Cuma kalau misalkan kita merujuk kepada kebiasaan wazan, ya jadi bentuk muannas fu'al itu mudzakarnya apa? Af'al. Jadi berarti Oh iyalah, memang benar lah. Ya kalau gitu memang bukan berasal dari kata akhar. Karena ini kan adil yang dimaksud. Sementara kalau itu kan af'al menjadi fu'al, itu kan memang yang satu mudzakkar, yang satu mu'annasnya, bukan adil. Nah ini dia adil. Ya. Seperti misalkan Amir menjadi Umar. Ya Amir bukan mudzakkarnya, Umar bukan mu'annasnya, kan begitu. Ya Umar merupakan adil dari kata Amir. Yang ini sebenarnya sama. Cuma dia adil bahasanya. Ya, ungkapannya dia adil. Sama seperti pergi menjadi pigi, kan sama aja itu. Kan begitu ya. Beda dengan muslim dengan muslimah, itu memang berbeda, kan begitu. Ya, wallahu alam, memang berarti perlu kita kaji lagi nih. Ya, begitupun kata beliau memang ya bisa jadi dia adil dari kata akhar. Ya. Tapi begitu tapi yang pasti ala kulli halin ukhor adalah mamnu' minas sorfi. Dan yang menghalangi dia dari pensorofan, dari pentanwinan adalah al-wasfiyatu wal-adlu. Terkait jawaban adilnya ini memang belum, ya belum duduk kita. Nanti kita bahas. Kayak mana pun keadaannya, pokoknya ini mamnu' minas sorfi lah pokoknya. Ya, lakulli hal ini mamnu' minas sorfi. Dan alasannya pun ya karena adil. Jadi ya seperti saya katakan tadi ke Mas Raihan, ya memang adil ini sampai saat ini saya masih baru apa? Baru ya sama'i, itulah yang saya dapatkan. Kiasinya gak tahu saya, nantilah kita cari ya. Kita cukupkan dulu ya ikhwah ya. Ya udah 1 jam juga pun ya. Seharusnya memang diselesaikan ini. Gak seru kalau gak selesai satu ya. Tapi panjang lagi. Iya udah panas juga. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.